Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد أيها المشاهدون والمستمعون الأحباء para pemirsa TV Raja dan para pendengar Raja yang saya cintai, malam ini kita kembali membahas tentang pembelajaran bahasa Arab kita, yaitu beberapa kaedah yang sudah kita pelajari. Kaedah yang kita pelajari pada beberapa pertemuan yang lalu adalah terkait dengan al-asma'ul mu'rabah wal-asma'ul mabniyah, yaitu isim-isim mu'rab dan isim-isim mabni. Yang kedua terkait dengan alamatul i'rab, yaitu tanda-tanda i'rab, baik itu tanda i'rab asliyah asli maupun tanda i'rab al-far'iyah, yaitu far'iyah cabang daripada tanda asli atau pengganti daripada tanda asli. Yang ketiga adalah al-i'rab at-taqdiri, beberapa isim yang i'rabnya ada i'rab takdiri, yaitu tanda i'rabnya adalah tidak nampak, tidak jelas. Maka ditakdirkan tanda i'rab tersebut berada pada akhir huruf. Itu baik itu isim maksur, isim manqus, ketika rafa dan ketika jar. Adapun ketika nasab, dia tandanya zahirah, nyata. Kemudian adalah isim yang diidhafakan kepada ya mutakallim. Itulah bahasan kita pada beberapa pertemuan yang lalu. InsyaAllah kita akan masuk kepada tamarin, yaitu latihan. Latihan untuk menguji kembali sejauh mana penguasaan materi yang sudah disampaikan. Apakah para peserta yang ikut dalam pembelajaran bahasa Arab ini telah dapat menguasai atau belum, ini akan terlihat dalam tamarin yang akan saya ajukan kepada baik itu para peserta pendengar maupun para pemirsa TV Raja yang saya cintai. Sebelum kita masuk tamarin, yaitu ada halaman yang ke-12, ini merupakan rangkuman ringkasan, yaitu tentang al-i'rab at-taqdiri, yaitu i'rab at-taqdiri. Kemudian al-alamatul asliyah, yaitu alamatul i'rab al-asliyah mufan'iyah, baik itu zahira dan muqaddara. Mungkin ada baiknya yahsunu bina an-naqra hadha mulakhas. Baik, fa natlub min ikhwa al-mawjudin fi hadhihi al-idha'ah. Saya minta kepada ikhwa yang ikut serta dalam Radio Raja yang saya cinta ini. Taib, tafadhali ikhwani. Taib, mas mukal karimi akh. Ana Rasmi. Naam, wa akhuna. Ana Muhammad Ali. Taib, Muhammad Ali. Taib. Min is? Alamatul. Ha? Lada, min ta'lib eh? Fi Raja, ha? Naam. Naam, ahsan. تخصص ها؟ لا تخصص لا. ها؟ لا لا أنت يا أخ في تخصص؟ لا لا طيب ما شاء الله. طيب تفضل يا أخ. الإعراب التقديري. نعم الإعراب التقديري كل نعم اقرا كله اقرا ماذا الحاله الاعرابيه الحاله الاعرابيه نعم العامل المضاف الى ياء المتكلم المنقوص نعم المقصور المقصور طيب nah ini terkait i'rab takdiri i'rab takdiri itu terdapat pada tiga isim awalan al-mudhaf ila ya mutakallim isim yang diidhafakan disandarkan atau isim yang digabungkan kepada ya mutakallim misalkan kitabi kitab saya qalami baiti sayyarati auladi zaujati dan sebagainya. Yang kedua ada al-manqus, isim manqus yaitu isim yang diakhiri dengan ya lazima. Kemudian yang ketiga ada alif al-maqsur. Isim yang diakhir alif maqsur alif lazima. Baik, تفضل يا اخ. اقرا. Al-marfu'. Naam. Ja'a shadiqi al-muhami al-murtada. Naam. Ini maksudnya adalah ketiga isim ini yaitu baik mudhaf mutakallim maupun manqus dan maqsur ketika marfu. Ini ketika marfu. Kita lihat contoh. Ja'a sadiqil muhamil murtada. Taib. Ja'a fi'il sah? Naam. Taib. Sadiqi naqul hadha isim marfu. Limadha marfu? Dari mana tahu kita isim marfu? Li'annahu fa'il. Ahsan. Li'annahu fa'il. Ma mana fa'il? Apa itu fa'il? Alladhi yaf'al. Alladhi yaf'alul fi'la. Alladhi yaf'alul fi'la. Atau alladhi yakumu bil fi'il, bil amal. Yang melakukan perbuatan. Itu pelaku, bahasa kita. Nah, karena dia sebagai pelaku, siapa yang datang ini? Kata kerja, ja'a datang. Yang datang adalah sadiqi, temanku. Berarti dia pelaku, berarti dia fa'il. Nah, sementara hukum fa'il adalah marfu. Dan itu sudah merupakan kaidah baku. Nam kaidah thabita. Hukmuhu marfu. Baik. Sekarang timbul pertanyaannya. Ma alamatu raf'i? Apa tanda rafa' di sini? Nah, hal alamatuhu zahira am muqaddara? Muqaddara. Tidak nampak. Tanda rafa'nya dhammah. Kenapa dhammah? Kena sadiq itu isim mufrad, sah? Jahid. Isim mufrad. Menunjukkan tunggal. Contoh isim mufrad kitabun, sadiqun, aliyun, itu isim mufrad tanda rafa'nya dhammah. Nah, kata-kata dhammahnya atau afwan, harakat dhammahnya la tadhhar, tidak nampak. Nah, ini dikatakan muqaddara. Nah, mas sabab, apa sebabnya? Fadal, mas sabab ya akh? Sababu idhafatuhu ilayya ilayya mutakallim karena dia diidhafakan disandarkan digabungkan dirangkaikan kepada ya mutakallim itulah faktornya karena ya mutakallim ya bersukun mau tidak mau isim sebelumnya harus baris kasrah jadi sadiqun jadi sadiqi enggak bisa jadi sadiqoi ya limadha karena ya tunasibuha as-sukun karena ya sesuainya adalah baris sukun. Makanya sadiqi. Taib muqaddar. Di mana ditakdirkan? Ala ma qabla ya'i mutakallim. Muqaddara. Jadi dhammah muqaddara ala ma qabla ya'i mutakallim. Di atas ma. Di atas sesuatu. Sebelum ditakdirkan ya'i mutakallim. Mana itu? Huruf qaf. Ya. Ditakdirkan pada huruf qaf. Kenapa? Man'a zuhuriha istighalu mahali harakatil munasibah lil ya mutakallim karena ditakdirkan di situ ada dhammah cuma tidak nampakkan kenapa karena disibukkan oleh ya oleh harakat ya mutakallim karena ya mutakallim harakat sesuainya adalah kasrah maka dikasrahkan qafnya diri sadiqi jadi fa'ilnya bukan kasrah fa'ilnya dhammah Nah, marfu, tanda rafa'nya dhammah muqaddara. Baik, istamir. Al-muhami. Al-muhami. Hada isim man? Manqus. Manqus, dari mana tahu manqus? Kena diakhir oleh? Ya. Ya. Bukan ya mutakallim sini. Ya. Ya asli. Nah, al-muhami. Dari mana tahu ya, senah huruf sebelumnya kas, kasrah. Nah, ini juga isim manqus. Ini juga dhammahnya muqaddarah. Ala eh? Ala ya. Ala ya. Kenapa ditakdirkan ya, ada ya di situ? Kenapa enggak dinampakkan? Al-thiqal. Al-thiqal, keberat. Karena kalau dibaca dhammahnya masih bisa, tapi berat. Al-muhamiyu. Nah, al-muhamiyu. Ini tidak akan ada dalam kaidah Arab dibaca seperti itu. Karena berat, maka di dhammahnya tidak dinampakkan. Maka dibaca sadiqil muhami. Sadiqil muhami. Baik, istamir. Al-murtada. Al-murtada. Tapi ana as'al, muhami ini marfu. Tanda rafa'nya dhamma muqaddara. Dari mana tahu kita ini marfu? Kenapa enggak mansub atau majrur? Li'annahu na'at. Na'at, sahih. Li'annahu na'at. Na'at itu apa? Kata sifat. Menjelaskan sifat bagi sadiqi. Al-muhami. Taib. Kena kata sifat? Kaidahnya apa? Tatba' ma qablahu. Ay al-mausub. Mengikuti kata yang disifati. Istamir? Al-murtada. Al-murtada. Ini juga kata sifat. Nah, berarti dia marfu. Sifat yang kedua. Sifat pertama muhami, sifat kedua adalah al-murtada. Sifat boleh muta'addid? Boleh. Sifat itu boleh berbilang-bilang. Boleh lebih dari satu. Sahih? Naam. Punya istri juga boleh dari satu kan? Nah. Da'at kadhalik. Ya juz. Unzur fil Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, berapa kata sifat situ? Dua. Ar-Rahman, yang maha pengasih. Sifat bagi Allah. Sifat kedua, Ar-Rahim. Jadi ada dua kata sifat. Makanya harakatnya sama dengan kata ini sifati. Sama, hukumnya sama-sama majrur. Bismillahi. Allah di situ baris kasrah karena dia sebagai mudhaf ilaih. Kata gabung, mudhaf ilaih. Nah, kemudian Ar-Rahmani baris kasrah. Kenapa? Karena kata sifat dari kata Allah. Ar-Rahimi juga kasrah karena sifat bagi Allah. Nah, demikian juga di sini Al-Murtada. Cuma bedanya kalau Ar-Rahmanir Rahim, tanda i'rabnya zahirah, nampak kasrahnya. Nah, kalau di sini tanda i'rabnya tidak nampak. Kalau enggak nampak dikatakan muqaddara. Apa faktornya? Tentu ada faktornya. Sebabnya apa? Kalau tadi yang pertama al-muhami faktornya siqal berat. Yang kedua isim maksur faktornya apa? At-ta'adzur. Udzur. Arti afwan. Ya akhi, afwan ya akhi. La yumkin an udhhir nafsi. Saya enggak bisa menampakkan diri saya sendiri, kata dhammah. Nah, al-murtada enggak mungkin dhammah itu nampakkan karena diakhiri oleh alif. Nah. Kalau dinampakkan dhammahnya berarti bukan alif. Bisa hamzah kan? Nah. Ini al-murtada, ini alif, tidak mungkin bisa diharakatkan. Kalau gitu maka ditakdirkan alal alif. Tayy ahsan. Tayy idzan alamat raf'i dan rafa'nya dam ayya mutakallim sadiqi dhammatun muqaddara. Al-manqus juga al-muhami dhammatun muqaddara, al-maksur dhammatun muqaddara. Ahsan. Tayy fadhal ya akh. Al-thani anta al-an nasibuka. Bagian antum al-mansub. Naam. Ra'aitu sadiqil muhamiyya al-murtada. Naam. Al-murtada. Di situ alif itu tidak ada harakat ya. Itu titik itu ini mungkin ada apa tinta yang menetes di situ. Situ bukan harakat al-murtada. Bukan berarti ada titik di situ ya. Taib. Ra'aitu sadiqiyya. Ra'aitu sadiqi al-muhami al-murtada. Nah, di sini. Ra'aitu fi'il fa'il. Fi'il, kata kerja ra'a. Tu, sebagai fa'il, kata ganti. Berarti saya melihat. Saya telah melihat. Tentu ada yang dilihat. Sesuatu yang dilihat berarti objek. Objek, kan? Penderita. dalam bahasa Arab kaidah disebut maf'ul bih. Nah, maf'ul bih hukumnya mansub. Berbeda dengan pelaku. Kalau pelaku, fa'il hukumnya marfu. Ini mansub. Nah, mansub. Sekarang mana tanda nasabnya di sini? Sadiqiyah, mana tanda nasabnya? Qaf. Hah? Fathah muqaddarah. Fathah muqaddarah. Di mana muqaddarahnya? Ya. Hah? Lihat. Ini, ya. Yang menjadi maf'ul itu adalah sadiq, teman. Yang menjadi objek itu teman. Berarti kata teman saya ada sadiq, huruf akhirnya qaf. Sedangkan ya itu adalah penggabungan kata. Kata yang digabungkan, ya mutakallim. Nah, huruf qaf yang terakhir bagi maf'ul. Sementara huruf qaf ini hurufnya kasrah, sadiqi. Kenapa kasrah? Karena ada ya mutakallim. Nah, ya mutakallim sesuainya kasrah. Nah, mana fathahnya tidak nampak? Nah, mas sebab apa faktornya? Nah, faktornya adalah ya mutakallim. Kalau gitu fathatun muqaddaratun ala ma qabla ya il mutakallim. Ditakdirkan pada huruf sebelum ya mutakallim itu qaf. Mana'a min zuhuriha, terhalang menampakkannya, menampakkan fathah. Kenapa? Istighalul mahalli harakatil munasibah. Kena disibukkan oleh harakat yang sesuai bagi yang mutakallim, yaitu oleh kasrah. Baik. Terus al-muhamiya. Al-muhamiya ini isim manqus tadi. Nah, apa alamat fathahnya? Fadal, ya akh. Ma alamatu nasbi? Tanda fathahnya apa? Apakah fathah muqaddar atau fathah zahira? Zahira. Fathah zahira. Nah, isim manqus tanda nasabnya al-fathah zahira. Nah, kenapa zahira? Karena dia tidak berat dan menuturkan al-muhamiyah. Karena tidak siqal, maka dinampakkan fathahnya. Al-muhamiyah. Baik, thumma al-murtada? Al-murtada, fathah muqaddara. Fathah muqaddara. Dari mana kita tahu ini fathah muqaddara? Padahal bentuk katanya sama dengan contoh di atas. Al-murtada ketika rafa. Iya kan? Dari mana tahu kita ini fathah? Nah, dari mana tahu kita fathah ini? Bagaimana membedakan? Yuk, bisa fathah? Coba lihat al-murtada di atas murtada yang kedua kan sama aja kan? Al-murtada, al-murtada tidak ada bedanya. Nah, dari mana tahu di sini fathah? Atau dia mansub fathahnya muqaddarah, fathahnya yang ditakdirkan sini fathah bukan dhamma. Nah, kenapa? Karena dia na'a. Mengikuti man'ut. Mana man'utnya? Sadiqi. Man'utnya itu mansub. Tanda nasabnya fathah. Karena man'utnya mansub, berarti na'atnya harus mansub. Mengikut. Ya. Makanya di sini, fathah muqaddarah. Bukan dhamma muqaddarah. Baik, fadal ya. Kembali pada antum. Nah, al-majrur. Al-majrur sallamtu ala sadiqi al-muhami al-murtada. Terjem. Saya mengucapkan salam kepada saudara temanku yang pengacara yang disukai. Disukai. Nah, yang disenangi. Baik. Nah, sallamtu ala sadiqi. Kita lihat kata-kata sadiqi. Sallamtu fi'il dan fa'il. Tu itu lagi pelaku. Sadiqi. Nah, di situ sadiqi ini katanya majrur kan? Dari mana tahu majrur? Padahal semua yang di atas contohnya sadiqi, sadiqi, sadiqi ya kan? Sadiqi, sadiqi, yang ini sadiqi ya. Nah, semuanya qafnya berkasrah. Di sini, nah, di sini juga kasrah muqaddarah. Kasrah muqaddarah. Dari mana tahu sadiqi ini majrur? Karena didahului oleh huruf jar. Nah, taib dakhala alaihi harfu jar. Karena masuk atasnya huruf jar, yaitu ala. Karena ala ini huruf jar, tugasnya adalah menjarkan isim sesudahnya. Jadi ala sadiqi ilal madrasati bismi, contoh setir, bismillah, bismi, bukan bisma atau bismu, bismi, mimnya kasrah kena ada huruf jari itu ba. Demikian juga ala, ala wada'tul kitaba alal maktabi, wada'tul kitaba alal maktabi, banyak kasrah kena ada ala. Nah di sini sadiqi, nah ini kata-kata sadini kasrah, mana tanda kasrahnya? Muqaddar. Apakah zahira? Muqaddar. Nah, di kemarin sudah kita jelaskan ada perbedaan ulama. Ada dua, dua apa? Dua pendapat. Pendapat. Ra'yun. Ra'yani. Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan ketika isim yang diidhafakan kepada ya mutakallim ketika kasrah, tanda kasrahnya zahirah, nyata. Sadiqi, kan qaf itu kan nyata kasrahnya kan? Nah, ada yang berpendapat seperti itu. Pendapat sebagian lagi mengatakan tidak. Dia tetap dia muqaddarah, kasrahnya tetap ditakdirkan pada qaf. Nah, pada qaf. Kok ditakdirkan pada qaf itu kan sudah kasrah, jangan nyata nampak kasrahnya kan? Masing-masing punya argumentasi. Masing-masing punya argumentasi. Ya. Barangkali argumentasinya demikian ya. Ya. Kalau saya melihat sadiqi kasrahnya nampak. Kan kasrahnya nyata. Ala sadiqi. Coba dibuang ya. Sadiqin kan? Ala sadiqi kan juga kan? Ya, kan gitu. Ala sadiqi. Masuk ya? Ya sadiqi. Nah itu. Itu yang mengatakan apa? Zahirah. Yang mengatakan muqaddarah, dia qaf itu kasrah, faktornya, sebabnya bukan ala. Sakbor, faktornya adalah karena ya. Karena ya masuk. Itu faktornya. Kenapa? Coba buang ala itu. Kan sadiqi juga kan? Nah. Buang ala tetap jadi sadiqi. Ketika rafa' sadiqi, ketika mansub juga sadiqi. Nah, berarti qaf itu faktornya dia kasar kena ya. Nah, oleh karena itu, ketika masuk ala, sebetulnya tidak ada pengaruhnya. Masuk ala, enggak masuk ala, tetap saja dia kasrah sadiqi. Punya punya apa? Punya ya pendapat masing-masing, alasan masing-masing. Iya. Memang pendapat yang jumhurnya ulama mengatakan muqaddarah, tetap saja muqaddarah, ya. Dalam kitab ini juga dikatakan kasratun muqaddarah. Itu khilaf itu tidak perbedaan itu tidak membak apa? Perbedaan makna. Iya. Baik. Kasratun muqaddaratun. Kalau dikatakan dia muqaddarah, maka dikatakan sadiqi ismun majrurun wa alamatu jarhi, tanda jar kasratun muqaddaratun ala ma qabla ya'il mutakallim. Nah, mana'a min zuhuriha ishtighalul mahalli harakatil munasibah. Nah, kena disebabkan, disibukkan oleh tempat harakat yang sesuai bagi ya adalah kasrah. Kalau dikatakan nyata, maka i'rabnya bagaimana? Sadiqi ismun majrurun bi'ala wa'ala mutajari kasratun zahiratun fi akhiri. Ya, i'rab biasa nyata. Kasrah yang nyata di akhirnya. Taib, al-muhami, fadal. Al-muhami, na'ad. Na'ad, ini harakatnya juga kasrah, muqaddarah. Kenapa muqaddarah? Kenapa enggak dinampakkan? Mas Sabah? At-ta'adzur atau istiqal? At-ta'adzur, Ustaz. At-ta'adzur, sahih? Nah. Mutakid? Bisa diharakatkan enggak itu? Al-muhami. Muhami. Muhami, bisa? Muhammi bisa? Bisa kan? Berarti thiqal bukan bukan ta'adzur ya. Ya itu kalau mangkus itu ya, dikatakan apa? Dikatakan thiqal ya. Karena masih bisa diharakat, baik harakat dhamma, harakat kasrah muhamiyu muhami masih bisa diharakan, cuma thiqal berat. Karena berat maka tidak dinampakkan harakat kasrahnya, maka dikatakan muqaddarah. Sedangkan maksur al-murtada, nah di sini juga kasrah. Dari mana tahu kasrah? Karena dia na'at bagi isim yang disifati, isim yang disifati itu kasrah, karena ada ala yang masuk. Nah, kalau murtada ini muqaddarah, itu ta'adzur. Nah, saya kira ini rangkuman atau ringkasan pelajaran yang lalu. Tapi kita langsung kepada alamatul asliyah wal far'iyah wal zahirah wal muqaddarah. Ini juga ringkasan. Fadhal ya. Ikra. Naam. Al marfu'. Naam. Hadar al abna'u wal banatu wal walidani wal aqrabuna wa ibrahimu wa akhuhu wa sadiqi al muhami al murtada. Naam. وصديق المحامي المرتضى. نعم حضر الأبناء ترجم telah hadir anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan, kedua orang tua dan kerabat, kerabat dan Ibrahim dan saudaranya, saudara laki-lakinya, saudara laki-lakinya dan temanku yang pengacara yang disukai, yang disenangi. Taib, iya, semua dalam satu kalimat itu. Dalam satu kalimat tanda, ada tanda i'rab yang nyata, ada tanda i'rab yang muqaddarah, kemudian ada tanda i'rab yang asli, ada tanda i'rab yang far'i. Kita lihat hadar al-abna. Al-abna itu sebagai apa? Fa'il. Fa'il, pelaku ya, yang hadir ada anak. Oleh karena itu kalau fa'il hukumnya marfu. Apa tanda rafa' di situ? Dhamma. Zahirah. Dhamma dhahir berarti alamah asliyah. Kerana tanda rafa' asli adalah dhamma. Al-abna'u yaitu dhammatun zahiratun fi akhiri. Nah ini, kerana dia jamak taksir. Ya kan jamak taksir kan, daripada ibin. Wal-banatu ini ma'tuf. Arti ma'tuf dihubungkan. Nah, mana kata penghubungnya? Waw. Sebagai kata penghubung. Yang dihubungkan adalah kata-kata al-banat. Nah, karena dia ma'tuf, maka hukumnya mengikuti yang dihubungkan kepadanya, yaitu abna. Ma'abna dikata ma'tuf alaih. Kalau ma'tuf alaihnya marfu, maka ma'tuf juga marfu. Kalau dia majur, majur. Kalau dia mansub, mansub. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini apa? Marfu. Abna'u marfu. Kena fa'il. Maka ma'tufnya juga harus marfu. Wal-banatu. Tidak, jangan dibaca wal-banati, wal-banati. Wal-banatu. Nah, marfu. Apa tanda rafaknya? Dhamma. Zahira. Berarti apa? Tanda asli. Kenapa? Karena dia? Karena dia jama' apa ini? Jama' mu'annas salim. Ada yang mengatakan, mulhaq bijam'il mu'annas salim. Pendapat kedua ini lebih tepat, ya. Iya. Taib. Wal-walidani. Juga ma'tuf, hubungkan kepada abna ini. Nah, wal-walidani marfu? Marfu. Marfu, kerana dia ma'tuf. Apa tanda rafaknya? Hamzah. Alif. Alif. Bukan Hamzah, Alif. Bukan Alif, bukan Hamzah, Alif. Nah, berarti kalau Alif berarti tanda apa? Asliyah atau far'iyah? Far'iyah. Itu far'iyah. Nah, kenapa dia tanda Alif di sini? Kerana dia musanna. Pokoknya isim yang menunjukkan dua ketika rafaknya adalah alif. Nah, kitab tambah alif teman. Kitabani, qalam qalamani, baitun baitani. Nah, mukabbir mukabbirani, tilfaz tilfazani, idha'ah idha'ani, idha'atani, hakadha. Wal walidani itu marfu, tanda rafaknya alif. Terus wal aqrabuna juga ma'tuf, di sini marfu. Apa tanda rafaknya? Waw. Kenapa? Karena dia jamak mudzakkar salim. Ya. Jamak mudzakkar salim itu jamak beraturan untuk laki-laki. Nah, tanda rafaknya waw. Seperti muslimun muslimuna, mu'min mu'minuna, kafir kafiruna, munafik munafiquna, mukhlis mukhlisuna. Nah, itu dikatakan jamak mudzakkar salim, jamak untuk laki-laki yang beraturan. Nah, ketika rafa pakai waw dia. Terus wa Ibrahimu. Nah, Ibrahimu, kita lihat marfu, apa tanda rafa'nya? Dhamma. Zahirannya. Nam dhamma zahira. Ya, berarti apa? Tanda asli. Kok tidak bertanwin? Padahal tidak ada alif lam. Nah, ini isim yang tidak boleh bertanwin. Mamnu' min sarfi. Nah, ismul ladzi la yansarif, isim yang tidak boleh bertanwin. Jadi ada isim yang tidak boleh bertanwin, tidak semuanya, sebagian. Nah, di antaranya Ibrahim. Tentu ada ilat, ada faktor ini sudah kita pelajari. Ilatnya apa? Karena dia isim alam, nama orang. Yang kedua, ajam. Karena dia asal kata ini bukan dari bahasa Arab. Ya. Ibrahim. Baik. Kemudian wa akhuhu, saudaranya. Marfu? Marfu. Marfu. Apa tanda rafa'nya? Wow. Tanda rafa'nya wow. Berarti tanda apa? Far'iyah atau asliyah? Far'iyah. Ingat, kalau asliyah itu dhamma. Far'iyah. Nah, wow. Ini termasuk isim apa ini? Asma'ul khamsa. Isim yang lima. Abu, akhu, hamu, fu, dan zu. Ini asma'ul khamsa. Seperti Abu Bakar, Abu Hurairah, Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, itu asma'ul khamsa. Nah, kata Abu, demikian akhu. Nah, akhuka, akhuhu. Nah, ini marfu, tanda rafa'nya wow. Nah, kenapa dia wow, pakai wow di sini? Karena dia sebagai ma'tuf, yang diatafkan itu marfu, maka dia harus marfu. Ya. Terus wasadiqi. Ini juga ma'tuf, marfu kepada abna tadi, marfu. Nah, cuma tanda rafa'nya apa? Tidak nampak muqaddara. Kenapa? Karena dia mudhaf kepada ya mutakallim yang sudah kita bahas tadi. Al-muhami juga apa? Muqaddara. Kenapa muqaddara? Karena dia thiqal, berat. Karena isim manqus. Al-murtada. Ini na'ad. Ini na'ad kepada sadiqi. Na'ad yang kedua. Marfu. Tanda rafa'nya dhamma muqaddara. Kenapa? Karena isim maksur. Ma at-ta'adzur. Tidak mungkin dinampakkan. Taib. Itulah contoh marfu. Taib. Al-mansub. Fadal ya. Nah. المنصوب دعوت الأبناء والبنات والوالدين والأقربين وإبراهيم وأخاه وصديقي المحامي المرتضى. نعم. Coba قارن قارن bandingkan contoh pertama marfu dengan contoh yang kedua, ada perubahan. دعوت الأبناء. Nah, di sini أبناء bukan أبناء. ما السبب؟ Kenapa؟ لأنه مفعول به object penderita. Mana fiil, mana fa'il? Fa'il da'a. Da'a. Fa'il. Pelakunya, fa'ilnya, tu, fa'il saya. Da'autu. Apa itu da'autu? Saya mengundang. Atau saya memanggil. Saya mengajak. Da'autu. Nah, berarti ada fi'il, ada pelaku. Berarti abna itu maf'ul bi objek. Nah, hukum maf'ul bi, saya katakan tadi apa? Mansub. Ma'alam tu nasbih sini? Fathah. Berarti fathah dhari. Berarti tanda apa? Asliyah. Tandanya nyata. Baik. Wal banati? Ah. Ataf. Ma'tuf. Iya. Baik, coba kita kasih kesempatan kepada pendengar untuk melanjutkan ini. Keenakan ini, kelupaan ya. Afwan samih nih. Baik, jazakallah khair kami ucapkan pada Ustaz Mas'ud. Dan kita berikan kesempatan bagi pendengar di 0218236543. Dan tadi Anda bisa melanjutkan dari jawaban yang disampaikan oleh rekan-rekan kita. Tinggal melanjutkan dari jawaban yang belum terselesaikan, silakan. Angkat kembali. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya? Naam. Baik, silakan. Naam, kifaruki ya Amu Ihsan. Alhamdulillah, bikhair Ustaz. Kifal usaha tayyibun. Ya, alhamdulillah. InsyaAllah. طيب انا تفضل يا ام احسان المنصوب يا المنصوب نعم المنصوب اسم المنصوب دعوت الابناء والبنات والوالدين والاقربين وابراهيم واخاه وصديقي وصديقي محامي المرتضى نعم طيب انا اعرب يا استاذ يا coba jelaskan satu per satu دعوت fi'il dan fa'il iya min da'utu Da'utu fi'lun mad mabniun ala sukun wa ta'u domiru mabniun ala domi fi mahali rufin fa'il. Naam. Al-abna'a mansubun maf'ulun bihi maf'ul bi bil fathatil zahirah. Naam, mansub ala tanswi fathatul zahirah fi akhirih. Naam. Fi akhir, naam. Li'annahu jama'ih. Ay jama' itu? Jama' taksir. Jama' taksir. Tayyib. Wal banati al-waw harfun ataf mabnun ala fathih. Wal banati ma'tufun ala labna. Mansubun wa alamatun nasbihi kasratun zahiratun fi akhirih. Nabatan anil fathih di annahu bidamin wa anna salim. Naam, jadi lagi mulhaq bidamin wa anna salim. Tayyib. Berarti apa? Berarti ini tanda, ini tanda far'iyah atau tanda asliyah? Banati dimansub ya, oh ya, far'iyah. Far'iyah. Karena tanda aslinya fathah kan? Nah, iya, sahih. Jadi itu far'iyah. Nah, sahih. Al-banati. Wal-banati. Nah, terus wal-walidain. Wal-walidaini ma'tufun ala labna mansubun wa'ala mutunas bi'aliyya niyabatan anil fatih liana usan nasad. Li'annahu musanna. Tanda musannanya al-ya'ya. Sahih. Hada tanda far'iyah atau asliyah? Far'iyah. Far'iyah. Sahih. Wal-aqrabina ma'tufun ala labna mansubun wala mutunas bihi al-ya niyabatan anil fathi li'annahu mulhaq bi jam'i mudzakkar salim. Mulhaq atau jam'i mudzakkar salim? Al-aqrab, al-aqrabin. Hada bukan mulhaq tapi jam'i mudzakkar salim ini. Karena mufradnya aqrab. Ya, tidak ada perubahan kan? Aqrabin. Nah. Wa Ibrahima ma'tufun ala labna mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu fi akhir. Naam. Li annahu mamnu min as-sarf. Tayyib, ini fathah ini zahira tanda asliyah atau far'iyah? Mansub enggak nih? Mansub ya asli Ustaz. Fasliyah, nah asliyah sahih. Naam. Wa akhahu ma'tufun ala bana mansubun wa alamatun nasbihi al-alif niyabatan anil fathi li'annahu minal asma'il khamsati. Naam. Wal ha'u domir wa huwa mudaf la wa huwa mudaf domir wa huwa mudaf la akha tadi wa huwa mudaf ha al ha'u al ha'u dhamirun dhamir mudaf ilaih mabnun ala dhammi fi mahalli jar fi mahalli jar. Tayyib, tadi tanda itu apa, far'iyah atau asliyah alifnya? Ya mana Ustaz, akha dia far'i far'iyah. Tayyib, zahira atau muqaddara? Ya mana Ustaz, akhahu akhahu zahira atau muqaddara? Zahir. Zahira. Alifnya kan nanta, nampak itu. Taib. Wal ha'u. Naam. Udah ya. Khalas ya. Wa sadiqi al muhami al murtada. Wa sadiqi. Naam. Ma'tufun ala labna mansubun wa alamat nasbihi fatahatun wa qadaratun ala ma qabla al ya'il mutakallim. Naam. Sahih. Ana amin zuhuriha. Ishtighal al mahalli. Ishtighal al mahalli harakat al munasibah. Ati munasibah lil ya' ya. Tayyib. Wa huwa mudaf? Wa huwa al-ya' ya Ustaz. Naam, wa huwa mudaf. Wa huwa mudaf, naam. Al-ya' ya'ul mutakallim. Ya'ul mutakallim dhamirun fi mahalli jar. Jar mudafun ilayh. Sahih. Al-muhamiyah. Al-muhamiyah na'tul awal. Naam. Mansubun wa 'alamatun nasbihi fathatun zahiratun. Fi akhirih. Fi akhirih. Sahih, sahih. Hadha 'alama asliyah. 'Alama asliyah, naam. Tayyib, al-murtada. Al-murtada na'tul tsanin na'tun tsanin. Naam. Mansubun wa 'alamatun nasbihi fathatun muqaddaratun 'alal alif. Naam. Man amin zuhuriha at-ta'azzur. At-ta'azzur. Hakadha. Masyaallah, mumtaz. Kayaknya senang sekali pada i'rabnya. Masyaallah, lancar betul ini. Tayyib, jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mengena kalau sudah tahu enak i'rab itu. Iya. Lancar ke airnya mengalir. Baik. Padahal kita kasih kesempatan lagi. Jazakallahu khair kepada Mu Ihsan di Keranggan. Barakallahu fiik. Untuk selanjutnya al-majrur ini. Dan kita berikan kesempatan berikutnya bagi pendengar dan pemirsa yang lain. Silakan sama seperti Mu Ihsan di i'rabkan dari jumlah atau kalimat yang Anda baca berikut ini. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Naam Ustaz, ada ayo Ustaz. Naam. Kaifa haluk? Alhamdulillah. Anta kaifa hal? Alhamdulillah bi khair. Jazakallahu khairan. Taib ana sa'aqra 'alayki ya. Nah, saya akan bacakan al-majrur. Sekarang al-majrur ya, marfu sudah, mansub sudah, sekarang al-majrur. Ittasaltu bil abna'i wal banati wal walidaini wal aqrabina wa ibrahima wa akhihi wa sadiqil muhamil murtada. Nah, dengar? Nah, ada perubahan kan? Nah. Yang sudah kita baca tadi. Ittasaltu bil abna'i. Nah, ini saya tanya, kata-kata abna'i ini barisnya kasrah kan? Sahih? Sahih amla? Sahih. Taib, mas sabab, apa faktornya, sebabnya? Halo? Halo? Nah. Mungkin sedikit bergeser ada perubahan supaya lebih jelas suaranya. Silakan. Halo. Naam. Hayya. Ada suara غير واضح. Belum jelas, jelas ya suaranya. Ada di kediri. Belum jelas Ustaz. خلاص خلاص طيب واضح الان. واضح sekarang. طيب انا اسال ini saya tanya bil abna'i. Abna'i itu kasrah. Kenapa kasrah? Faktornya apa? Karena dia majrur. Majrur. Yang bikin dia majrur apa? Kemasukan huruf jar. Iya, sahih. Ada huruf ba, huruf jar yang masuk. Taib. Bil abna'i majrur. Itu tanda jarnya kasrah. Tandanya asli atau far'i? Asli. Asli, sahih. Jadi tanda jar asli adalah kasrah. Taib, selanjutnya. Wal banati. Wal banati. Kenapa tanya ini kasrah? Karena dia maktub kepada abna. Tu sahib kepada abna. Tanda kasrahnya apa? Tanda bajarnya kasrah. Kasrah. Ini banati ini termasuk jamak mudzakkar salim atau mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Iya. Jam'il mu'allaf salim. Iya, na'am, afwan, sahih, sahih. Daim, ana akhtatu. Nah, sabaqal lisan. Tay jamak mu'annas salim atau mulhaq bi jam'il mu'annas salim. Taib, wal walidaini Wal-walidaini majrur kan? Majrur lah. Dari mana tahu majrur? Karena dia maktub pada abna. Ada huruf ataf, wow. Ya maktub pada abna, majrur. Apa tanda jarnya? Ya. Ya, ini tandanya asli atau far'i? Far'iyah. Far'iyah, sahih. Kenapa ya tanda jar di sini? Isim apa ini? Musanna. Musanna. Apa arti musanna? Ada dua benda, Ustaz. Oh, menunjukkan dua. Dua. Kalau gitu apa arti walidaini? Kedua orang tua. Kedua orang tua. Berapa orangnya? Dua orang kan? Ayah dan ibu. Kedua orang tua. Taib, sahih. Wal aqrabina. Dan kaum kerabat. Nah, ini juga majrur atau mansub? Majrur. Majrur. Dari mana tahu majrur? Karena maktub kepada abna. Abna itu majrur karena ada ba yang masuk. Iya. Disitulah kita tahu bahwa majrur. Kalau kita lihat hanya semata-mata akrabin dengan yang pertama, kedua itu sama saja. Ketika mansub akrabin, ketika majrur akrabin, sama saja kan? Tapi harus melihat ke belakang. Nah, karena dia maktuf, dia ke belakang, huruf ke belakangnya majrur, berarti dia majrur. Karena tandanya sama. Tanda nasabnya ya, tanda jar juga ya. Inilah jamak mudzakkar salim. Tanda far'i. Taib. Wa Ibrahima. Nah, kenapa Ibrahima di sini? Kenapa enggak wa Ibrahimi dibaca? Karena dia termasuk isim mamnu minas sarfi. Ahsan, mamnu minas sarfi, isim tidak boleh bertanwin, harakatnya hanya dua. Dhamma dan fathah, ya kan? Dhammahnya tidak boleh bertanwin, karena enggak boleh bertanwin. Fathah juga enggak boleh bertanwin. Bukan Ibrahiman, Ibrahima. Nah, harakatnya hanya dua. Kalau dhamma ketika rafa, sedangkan fathah ketika nasab dan ketika jar. Nah, kalau kita melihat contoh pertama ketika nasab dan ketika jar, hanya melihat kata-kata Ibrahim, tidak ada bedanya. Sama, Ibrahima, Ibrahima kedua. Nah, Ibrahima kedua ini, dia majrur. Dari mana tahu majrur? Karena maktub pada abna. Nah, maktub kepada abna tadi. Cuma tanda jarnya, fathah, kena diisim, ghairu munsharif. Taib wa akhihi, ini jelas beda. Kalau di atas wa akhahu, kalau di sini wa akhihi. Nah, wa akhihi, iya kan? Nah, majrur. Apa tanda jarnya? Ya. Ya, kenapa? Karena dia isim min asma'il khamsa. Nah, ahsan, min asma'il khamsa. Jadi min asma'il khamsa, isim yang lima itu, hanya lima isim. Harus dihafal, karena tidak ada yang lain. Coba ini, yaitu abu, ahu, hamu, fu, dan zu. Itu harus dihafal. Itulah kata isim yang lima. Nah, itu harakatnya, perubahannya. Ada yang pakai waw, nanti ada ketika waw, ada ketika alif, ada ketika ya. Jadi ahu, akhuhu, akhahu, akhihi. Abu Hurairah, Aba Hurairah, Abi Hurairah. Abu Bakrin, Aba Bakrin, Abi Bakrin. Abu Dharrin, Aba Dharrin, Abi Dharrin. Nah, begitu selanjutnya. Nah, di sini akhihi. Majrur tanda jarnya ya, karena dia asmaul khamsah. Termasuk asmaul khamsah. Sahih. Baik, summa wasadiqi. Wasadiqi, ya majrur. Majrur. Maktub pada adna. Dan tanda jarnya adalah kasratun muqaddaratun alama qablaya ilmu mutakallim. Sahih. Mana'a min zuhuriha, tercegah atau terhalang menampakkannya apa? Istighalul mahallil mahalli harakatil. Naam, istighalu mahallil harakatil munasibah. Iya. Baik, summa al-muhami. Al-muhami isim manqus. Iya, isim manqus. Ini sebagai apa di sini, muhami? Na'at. Na'at bagi sadiqi. Berarti dia majrur kan? Sama-sama majrur. Iya. Dan dajarnya apa? Fathatun atau kasratun? Kasratun. Alal ya. Betul. Kenapa? Kasratun muqaddar alal ya. Asiqal. Iya, thiqal berat. Masih bisa dibaca muhami, cuma berat. Makanya di tidak nampakkan al-muhami. Al-murtada? Al-murtada majrur wa alamatul jarrihi kasratun muqaddaratun alif. Alif, iya. Mana alif zuhuriha at-ta'adzur. Iya, tidak mungkin nampakkan. Kenapa majrur di sini? Sebagai apa di sini? Baik, kena dia na'at yang kedua. Baik, masya Allah ini. Mumtazun ini. Jazakallah khair adik ayah, dan mohon maaf terputus sambungan teleponnya, dan alhamdulillah kita bisa simak dengan baik jawabannya sudah. Ya, alhamdulillah sudah. Ini sebetulnya ringkasan ya. Ringkasan rangkuman yang kita pelajari beberapa minggu lalu. Sekira ini sudah cukup ya, sudah terang benderang insya Allah. Tinggal kita diuji dalam tamarin ini. Mungkin kita ambil beberapa latihan untuk malam ini. Baik. Baik, fadal kita serahkan ini kepada para peserta ini. Kita berikan kembali kepada para pendengar dan pemirsa Roja TV di 0218236543. Anda bisa membuka di halaman 13 latihan-latihan yang terdapat dalam bab atau pelajaran pertama ini. Dan ini merupakan latihan pertama dari pelajaran kita di kesempatan malam ini. Silakan 0218236543. Baik, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal Abdul Wahid, ha? Naam, Ustaz. Masya Allah, kibah haruka? Alhamdulillah, ala bihairin, wa la'allaka bihairin aidan, Ustaz. Alhamdulillah, jazakallah khairan. Wal usra tayyibun, ha? Alhamdulillah. Tayyib. Khair, Ustaz. Fadhal ya Abdul Wahid. Naam. Tamarinu. Tamarinu. Ana as'al. Naam. Hada tamarinu au tamarinun? Tamarinu. Enggak boleh bertanwin? Mamnu' minas sarf. Mamnu' sarfi. Dari mana tahu Anda ini mamnu' minas sarfi? Ala wazan mafa'ilu. Ahsan. Karena dia jamak, disebut dengan sirah muntahal jumu', timbangan wazannya apa? Mafa'ilu atau fawa'ilu. Jadi mafa'ilu. Jadi tamarinu jamak daripada tamrin. Taib, sahih, maka enggak boleh bertanwin. Taib, tamarinu. Saya tanya, kenapa dibaca nu? Sebagai apa di sini? Sebagai mubtada. Mubtada? Kalau mubtada, bolehkah mubtada nakira? Khabar tadi. Khabar. Khabar apa? Hadza tamarin. Sahih. Sahih hadza atau hadhihi? Hadhihi. Hadhihi. Iya. Takdirnya betul, yaitu hadhihi tamarinu. Ini khabar lil mubtada mahdhuf ya. Jadi mubtada-nya dibuang. Itu biasa dibuang kalau maklum. Seperti babun. Bunyinya babun. Bab apa? Hadza babun faslun. Hadza faslun. Mubtada-nya dibuang karena sudah maklum. Baik. Terus kita masuk pada latihan. Tamrin awal. Tamrin awal. Ayin ayinil mu'raba wal mabniyya fi ma ya'ti. Naam. Ayinil mu'raba wal mabniyya fi ma ya'ti. Coba artikan. Tentukan. Tentukan. Mu'rab atau mu'rab dan mabni. Fi ma di dalam berikut ini. Ya, ya pada kalimat berikut pada ini kalimat maksudnya. Ini. Ya, fi ma yali pada kalimat berikut ini atau ya'ti sama. Ya'ti atau yali sama. Berikut ini. Taib, coba baca dulu. Kitabun. Kitabun. Hada. Hamidun. Masajidu. Masajidu. Masajidu atau masajidun? Masajidu. Masajidu. Limadha? Mamnu' min as-sarf. Mamnu' min as-sarf. Timbangan mafa'il, sahih. Nah. Tsumma huwa ana sayyaratu. Sayyaratu atau sayyaratun? Sayyaratun. Sayyaratun. Bertanwin. Kalau enggak ada alif lam harus bertanwin. Iya. Terus alladhi. Alladhi. Amsi. Amsi. Al-jami'atu. Al-jami'atu. Al-jami'atu atau al-jami'atun? Al-jami'atu. Tuh, enggak boleh bertanwin. Kenapa enggak boleh bertanwin? Mahalla al. Karena sudah ada al, sahih. Muslimani. Muslimani. Sahih. Muslimatu. Tun. Muslimatun. Autu. Muslima. Aduh, lupanya. Lupa. Muslimatun. Tun, jangan ragu. Tentang. Kalau tidak ada alif lam, nah, harus ditanwinkan muslimatun. Nah. Atau dia kalau mudhaf enggak boleh ditanwinkan. Ya, kalau enggak mudhaf, tidak ada alif lam, ditanwinkan kecuali isim enggak boleh bertanwin. Jangan ragu-ragu, muslimatun. Baik. Hadani. Hadani. Al-an. Al-ana. Apa ini? Allatani. Allatani. Man. Allahu arba'atu asyara. Arba'atu asyara. Pernah enggak ada arba'atu asyara? Arba'atu arba'atu asyar. Arba'atu arba'ata asyara. Enggak pernah itu ada arba'atu asyara. Arba'ata asyara. Arba'a asyarata. Ini arba'ata asyara. Terus arba'atu. Arba'atu atau arba'atun? Arba'atun. Tun, iya, jangan lupa itu. Arba'atun. Terus aminun. Aminun. Aminu. Hah? Aminu. Ini bukan amin. Amin. Lah beda kalau amin itu pakai hamzah. Ini ada ini amin itu ada apa? Ada hamzah, ada alif, itu panjang. Panjang itu. Berarti ada hamzah, ada alif. Cuma alifnya digabung. Jadi cukup tanda panjangnya ditulis. Amin. Amin. Iya kan? Kan sering baca kan amin. Amin. Apa artinya? Semoga Allah mengabulkan. Perkenankanlah. Ya, perkenankanlah. Amin. Baik, kembali kepada pertanyaan tadi. Apa pertanyaannya? Tuntutannya? Tentukan mu'rab dan mabni. Taib, coba ya. Antum sebutkan tadi kalimat pertama. Kitabun. Nah, saya tanya, mu'rab atau mabni? Mu'rab. Mu'rab. Terus? Hadha. Mabni. Mabni. Kenapa mabni? Karena isim isyarah. Isim isyarah. Sahih, isim isyarah dia mabni. Ma alamatul bina? Apa tanda mabni itu? Hadha. jangan mengeluh, waduh. Ya Allah. Alamatu bina ini. Alamatu bina. Huruf akhirnya apa? Alif kan? Alif. Betul sukun dong. Alamatu bina ini sukun. Sukun. Naam. Terus? Hamidun. Hamidun. Hamidun mu'rab. Mu'rab. Terus? Masajidu. Masajidu. Mu'rab. Mu'rab itu mabni. Nah, hati-hati, hati-hati. Tadi Hamidun bertanwin, dia mu'rab kan? Ini masajidu, enggak bertanwin itu. Mu'rab itu mabni. Mu'rab, Ustaz. Mu'rab. Nah. Yakin? Yakin. Dari mana tahu mu'rab? Mu'rab dia bagaimana? Alaysa hiya majrur bil fathah? Ah, sahih. Sahih. Jadi jangan, mungkin ada yang menganggap bahwa dikatakan mu'rab itu bertanwin ya. Iya. Jadi tidak selama bertanwin, ini kata mu'rab ada perubahan akhir. Berubah kan? Jadi masajidu ada besa masajida. Iya. Maka berarti dia mu'rab. Sahih. Terus huwa mabni. Mabni. Kenapa mabni? Dhamir. Dhamir. Naam. Tapi yakfi. Nah, kita kasih kesempatan yang lainnya Pak Abdul Wahid ya. Jazakallah khairan. Mumtaz ini. Waalaikumsalam. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Akh Abdul Wahid, Abdul Wahid ya, dalam interaksinya dan berhasil bisa menjawab ya sebagian besar dari pertanyaan yang diajukan. Kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar dan pemirsa yang lain masih di latihan pertama ya. Kita bisa menentukan mu'rab atau mabni pada kata-kata yang tersebut di dalam latihan pertama. Halaman 13, silakan. Halo. Halo. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, dengan siapa Bapak di mana? Dari Jember, Katolasi. Baik, mohon maaf Pak, mungkin agak sedikit bergeser. Kurang jelas suaranya dan mohon dikeraskan Pak. Sekali lagi dengan siapa di mana Pak? Masyaallah, terputus. Baik, mohon maaf sambungan teleponnya terputus. Kami berikan kesempatan berikutnya dan Anda bisa mencoba kembali di line telepon interaktif kami cuma satu di 0218236543. Silakan. Dan pertanyaan pesan singkat Anda bisa sampaikan di 0819896543. Kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Dengan Ummu Ahsan ya. Ummu Ahsan. Ummu Ahsan. Naam. Dhahabat Ummu Ihsan, ja'at Ummu Ahsan. Fadhli ya Ummu Ahsan. Silakan lanjutkan. Ana. Ana ya. Naam, ana. Ana. Naam, anti sahih. Sahih anti lah. Naam. Fadhli. Ana. Ana mabni Ustaz. Ana mabni. Baik, kenapa mabni? Dhamir. Dhamir. Apa tanda bina di situ? Sukun. Sukun. Kena huruf akhir ada alif. Sahih. Terus selanjutnya? Sayyaratun. Sayyaratun. Mu'rab. Mu'rab. Sahih. Karena dia bisa sayyaratun, bisa sayyaratun, bisa sayyaratin ya. Itu katakan mu'rab. Terus? Alladhi. Alladhi. Mabni. Kenapa dia mabni? Isim mausul ya. Isim mausul. Iya. Karena alladhinya dimanapun tetap alladhi. Tidak berubah. Maka dikatakan mabni. Terus? Amsi. Amsi. Amsi mabni Ustaz. Mabni. Apa arti amsi? Kemarin. Kemarin. Mabni. Apa tanda binanya? Kasrah ya. Kasrah. Nah ini termasuk isim zarab, zarab yang mabni, ya, mabni ala kasrah. Taib amsi, tidak ada amsu. Tidak ada amsa, yang ada amsi. Taib, thumma al-jami'ati. Al-jami'atu, ya. Mu'rab. Mu'rab. Taib. Muslimani. Muslimani. Mu'rab. Mu'rab, ya, karena dia musanna. Iya, kena ada muslimaini. Taib, summa? Muslimatun. Muslimatun, iya. Mu'rab. Mu'rab. Tanda rafaknya? Dhammah, ya. Dhamma. Jadi muslimatun. Terus? Hadhani. Hadhani. Mu'rab, Ustaz. Mu'rab. Mu'rab itu mabni? Mu'rab. Mu'rab. Inilah pengecualian isim isyarah Di sini dia mu'rab. Ketika musanna ism syaratnya mu'rab. Iya, sahih mu'rab. Nah, kerana nanti ada hadaini sa. Nah, dia mu'rab. Terus al-an. Naam, al-ana. Mabni. Al-ana mabni. Mabni Ustaz. Sebagian ulama mengatakan mu'rab ini. Makanya alamatun nasbihi fathah. Nah, di Arab dia alamatul al-ana dharab mansub alatun nasbi fathah al-ana. Baik, allatani. Allatani mu'rab Ustaz. Mu'rab. Iya, karena nanti ada allataini ketika dia mansub. Iya, jadi i'rabnya i'rab musanna dia. Jadi hadzani dengan latani isim mausul, hadzani isim isyara, i'rabnya i'rab musanna. Berarti dia mu'rab. Baik, thumma man. Man mabni. Mabni. Sahih. Tanda binanya apa? Sukun. As-sukun. Baik, yakfi. Barakallahu fiik. Barakallahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakillah khair pada Mu'ahsan, barakallahu fiik, dan kita masih berikan kesempatan kembali Ustaz ya. Ya. Untuk telepon yang berikutnya silakan di latihan pertama, ya latihan terakhir kita, silakan di 0218236543. Baik, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, man main? Ummu Fatimah Ustaz. Ummu Fatimah. Tafadhali Ummu Fatimah. Ya. Iqra'i. Yang Allah Ustaz. Naam, Allahu. Allahu. Naam. Wa mu'rab. Mu'rab. Ya. Kenapa? Karena nanti bisa harakatnya apa? Allaha. Allah, Allahi, sahih. Maka dikatakan mu'rab. Taib, thumma? Thumma arba'ata asyar. Asyara. Arba'ata asyara. Taib. Itu mabni. Mabni. Iya, mabni. Ma'alabatu binanya? Al-Fatihi. Al-Fatihi. Jadi mabni alal jus'in, ya. Mabni alal jus'in. Jadi dua bagian itu mabni. Kedua aja mabni. Arba'ata mabni, asyaranya mabni. Iya, ini termasuk adat yang mabni. Nah, murakkab mabni. Taib, summa arba'atun mu'rab. Naam, arba'atun mu'rab. Karena bisa arba'atan, bisa arba'atin. Naam. Aminu. Aminu atau amin? Mana ini? Yang ini enggak tahu, Ustaz. Amin, nanti ada amin. Kalau amin, kalau depannya ini hamzah. Hamzah yang panjang Ustaz ya. Nah, ini alif. Ya, ada hamzah, hamzanya ya, tapi panjang, ada mad. Amin. Nanti ada aminun. Itu maknanya beda. Apa arti aminun? Beriman. Lah, aminun. Kalau beriman itu mukmin. Aminun. Aminun. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam aminun. Terpercaya Ustaz. Terpercaya, maka dikira al-amin kan? Bukan al-amin, bukan al-amin, bukan amin. Oh gitu. Nah, jadi amin itu terpercaya. Nah, karena itu sifat musyabbahah. Kalau amin, nah itu maknanya apa tadi sudah katakan bagaimana istajib. Kabulkanlah. Nah, ini mu'rab atau mabni? Ya, ini belum tahu Ustaz. Sudah ada bahasan sebelumnya nih. Nah, ini mabni. Kenapa mabni? Kenapa mabni? Tetap sukun, ala sukun Ustaz. Iya, mabni ala sukun. Okay. Itu nun sukun itu. Amin. Ya, kenapa dia mabni? Karena dia isim fi'il amar. Isim fi'il amar. Fi'il amar itu mabni. Ya, termasuk isim fi'il amar. Nanti ada istilah isim fi'il amar. Kalau isim fi'il amar itu tidak ada asal kata. Nah, kalau fi'il amar itu ada asal kata, ada fi'il madinya, ada fi'il mudhari'nya. Tapi kalau isim fi'il amar itu tidak ada fi'il madi, tidak ada fi'il mudhari', tapi maknanya sama dengan makna amar, maka dikatakan isim fi'il amar. Jadi amin. Sama seperti apa? Sah. Sah. Bukan sah singkatan daripada sahih ya. Nanti ada juga orang Arab sering mengatakan sah. Itu mana sahih, tapi ada sah. Bagaimana uskut? Nah, itu sah, itu isim fi'il amar. Bagaimana uskut? Nah, demikian juga amin. Iya. Jadi mabni tanda bindaknya sukun. Masyaallah, barakallahu fiik. Barakallahu Ustaz, apa namanya ini ada pada kalimat yang surat Al-Mulk, tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Dzil itu posisi sebagai apa Ustaz? Tabaraka. Coba baca. Tabarakasmu rabbika. Tabarakasmu rabbika dzil. Itu naat daripada zi. Zi itu naat. Kan itu kan asmaul khamsah itu. Zu kan abu, akhu, fu, zu kan. Nah, dhil. Nah, kenapa ke ya? Kenapa ya? Itu kan asmaul khamsah majur dengan ya kan? Ya kan abu, aba, abi kan? Juga itu zu, zu, dha, zi. Nah, kenapa majrur? Karena dia na'at. Nah, na'at dari mana-mana? Rabbi. Rabbi kan majrur kan? Nah, bi itu majrur. Kenapa majrur itu sebagai mudhafile? Tabarakasmu rabbika. Ismu itu mudhaf, rabbinya mudhafile, majrur. Na'at kepada Rabbi. Iya, na'at kepada Rabbi. Nah. Afwan wa iyyaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair pada Ummu Fatimah. Barakallahu fik. Baik. Satu lagi saja kita berikan. Soal lagi taib enggak apa-apa. Iya. Kalau lagi kalau ini masih tahan. Nanti untuk ini. Pertanyaan pesan. Oh, pertanyaan taib. Baik, kita akan angkat di ujung kajian ini beberapa pertanyaan dari pesan singkat yang sudah masuk dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fik ya Ustaz. Wa iya. Bagaimana melatih atau membiasakan kita untuk dapat mengi'rab sebagaimana yang tadi disebutkan oleh para interaktif yang tadi Masya Allah. Yang pertama harus cari buku, buku panduan untuk mi'rab itu ada. Iya, itu ada i'rab. Alhamdulillah sekarang ada buku apa i'rab, saya lupa namanya itu, untuk mengi'rab kata, istilah itu menguraikan jabatan kata. Mengurangkan jabatan kalimat ya. Amsalatul i'rab, barakallahu fik. Nah, amsalatul i'rab itu juga bagus. Itu sebagai apa? Contoh. Nah, juga dalam kitab silsilah yang dipakai oleh Mahat Ulum Lipi ya, ada kitab silsilah. Coba dibuka kitab nahunya. Itu kitab nahu dimulai dari Mustawa Thani, level 2. Itu ada kitab nahu. Di situ ada dikasih contoh sedikit namadhij lil i'rab. Contoh untuk menguraikan jabatan kata. Nah, itu ada di situ. Jadi, harus kita punya buku dulu dan baca bagaimana tata cara di situ mengirapnya. Nanti insya Allah akan paham sendiri. Iya. Kemudian nanti banyak latihan. Sebetulnya irap itu gampang itu. Irap itu gampang, tidak sulit. Tidak sulit. Yang sulit itu adalah mempelajari kaidah nahunya. Nah. Sebetulnya tidak juga sulit ya. Nah, kalau sudah nanti paham, mulai paham, insya Allah akan timbul rasa enaknya nih, nikmat ini. Iya, tapi kalau belum paham pusing ya, saya pusing. Sebetulnya tidak pusing. Iya. Baik, baik ya. Akhir. Satu pertanyaan terakhir mungkin kita angkat. Ustaz mohon diulangi kembali mana yang bagian ta'adzur dan yang siqal. Iya. Apakah isim maqsur atau isim manqus? Iya. Yang siqal itu isim manqus yang di akhir aliyah. Kenapa dikatakan thiqal? Karena masih bisa dinampakkan harakatnya. Cobalah. Kita contoh tadi al-qadhiyah, al-qadhi diakhir dengan ya. Dari mana tahu ya? Karena sebelumnya kasrah kan? Dhatnya kasrah al-qadhi. Coba harakatkan ya itu. Kan bisa al-qadhiyu, al-qadhiyah, al-qadhiyi. Nah, al-qadhiyu itu menurut apa? Pemilik bahasa itu orang Arab itu dianggap berat. Maka dikatakan siqal, saqil, berat. Nah, kalau dia berat, maka tidak dinampakkan harakatnya. Itu dikatakan muqaddarah atau takdiri. Kalau ketika fathah, itu tidak berat. Nah, al-qadiyah. Makanya harakatnya nyata, zahira. Ketika jarnya, bisa diharakatkan al-qadiyi, tapi berat. Menurut pandangan mereka. Menurut bahasa Arab. Tapi mungkin dalam, bagi kita barangkali mungkin dianggap, wah bisa kok, enggak susah. Iya. Tapi kalau menurut ukuran bahasa Arab itu berat, al-qadhi, al-qadhi. Maka ditakdirkan. Itu katakan siqal. Kalau harakatnya tidak bisa dinampakkan sama sekali itu katakan at-ta'adzur. Itulah alif. Alif enggak bisa diharakatkan. Alif enggak bisa diharakatkan. Iya. Makanya al-mustashfa, bagaimana mengharakatkan huruf alif di akhirnya, baik alifnya seperti ya atau alifnya seperti alif apa mamduda, sama saja. Al-asa, al-asa pakai alif kan, alif berdiri. Coba berikan al-asa itu, bagaimana berikan alif, apakah baca al-asa'a? Kalau al-asa'a itu berarti bukan alif, itu hamzah. Nah, gak bisa diharakatkan, maka dikatakan apa, At-ta'adzur, karena huruf akhirnya adalah alif, sementara i'rab itu berada pada huruf akhir. I'rab itu pada huruf akhir. Nah, mana dhammahnya di situ? Enggak bisa menampakkan, maka dikatakan muqaddarah. Kenapa? At-ta'adzur. Jadi, ulang kembali, at-ta'adzur itu pada isim maksur, yaitu huruf alif di akhir. Kalau itsiqal pada isim manqus, itu ya di akhir. Wallahu alam. Naktafi, kita cukupkan pertemuan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan memberikan keluasan ilmu kepada kita, yaitu ilmu bahasa sebagai miftah, sebagai kunci untuk mempelajari ilmu syar'i. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan bagi kita untuk menuntut ilmu syar'i ini. Wallahu alam. والعفو منكم سبحانك اللهم وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.